ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، kita akan memasuki bab yang ke-53 halaman 201 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun la yaqulu abdi wa amati. Bab, jangan seorang itu mengatakan abdiku atau hambaku, atau abdiku artinya hamba laki-lakiku, amati artinya hamba perempuanku. Abdiku budak laki-lakiku, amati budak perempuanku. Iya. Karena kata al-abad, abad itu kan artinya penghambaan. Demikian pula al-amah untuk perempuan. Jadi kalau digunakan seorang berkata hambaku, itu artinya ada kesan menyamai Allah, bersyirikat dengan Allah dalam kepemilikan hamba ini, dalam hal rububiyah atau di dalam uluhiyah, di dalam penghambaan. Karena itu dilarang mengucapkan hal yang seperti ini, ta'adduban ma'allah, beradab kepada Allah, dan himayatan li janabi tauhid, untuk menjaga dari batasan-batasan tauhid. Baik. Dan inti pokok di bab ini ada sudut sama dengan bab-bab sebelumnya. Tahqiq tauhid, menjaga tauhid itu walaupun di dalam lafaz-lafaz. Walaupun di dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Iya. Baik. Manusia itu adalah hamba bagi Allah, marbuk, merupakan makhluk Allah yang diatur oleh Allah, dan dia diperintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Yaitu dasarnya. Jadi kalau dia adalah hamba Allah, maka segala makna yang menyerupai hal ini, menyatarai hal ini, yang ada bentuk menyamai Allah, menandingi Allah di dalamnya, maka harus ditinggalkan. Iya. Harus ditinggalkan. Walaupun dari sisi bahasa boleh digunakan. Walaupun dari sisi bahasa, iya. Tapi pembahasan-pembahasan tauhid itu sudah kita terangkan bahwa di dalam lafaz pun segala bentuk makna kesyirikan harus dihindari, ditinggalkan, tidak boleh didekati. Baik. Untuk penggunaan abad, lafadz abad atau amah. Apa tadi artinya tadi abad? Hamba untuk laki-laki. Kalau amah, hamba untuk siapa? Untuk perempuan. Dikatakan budak laki-laki, hamba laki-laki, atau budak perempuan, hamba perempuan. Iya. Baik. Itu di dalam penggunaan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama disandarkan kepada orang lain. Ya, misalnya abdu fulan, hamba si fulan, atau amatu fulan, hamba perempuannya si fulan. Ini disandarkan kepada orang lain namanya. Disandarkan kepada orang lain itu enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. So dari sisi lafadz jelas bahwa itu budak yang dimaksud, bukan hamba bermana yang beribadah kepada tuannya, tidak, tapi ini budaknya, kepemilikannya. Dan ini digunakan, dipakai di dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahilah al-ayama di antara kalian orang-orang merdeka, was-salihina, dan nikahi juga orang-orang salih, min ibadikum, dari hamba-hamba kalian. Ini ibad, ibad itu jamak dari apa? Abad. Dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, ima jamak dari amah. Iya, jadi sandarkan kepada kalian, ini untuk orang lain. Maka ini tidak ada masalah. Sama dengan hadith Abu Hurairah al-muttafaq alaih, "Laisa 'alal mu'min bi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban sedekah, kewajiban zakat terhadap seorang mukmin pada budak yang dia miliki dan pada kuda yang dia miliki. Nah, di situ dikatakan 'abdihi. Abdihi artinya apa? Budaknya kan begitu. Hambanya. Hamba sahayanya. Iya. Baik. Ini tidak ada masalah ya. Yang pertama, jenis yang pertama. Yang kedua, bentuknya kalau disandarkan kepada diri sendiri. Dia katakan misalnya, hamba sahayaku, budakku. Iya. Maka ini kata Syekh, bentuk yang kedua ini, bagian yang kedua ini terbagi dua bentuk lagi. Terbagi dua bentuk. Baik. Bentuk yang pertama, hanya dalam bentuk pemberitaan. Dia menyebutkan dalam bentuk pemberitaan saja. Misalnya seorang berkata, "Ata'amtu abdi," saya sudah memberi makan ke budakku. Ya. "A'taqtu abdi," budakku sudah kumerdekakan. Ya. Dan ini dia ucapkan di kondisi budaknya tidak ada di sisinya. Dia berucap kepada orang misalnya, dia beritakan itu, budaknya tidak ada di situ. Iya. Maka ini tidak ada masalah. Ini hukumnya tidak ada masalah. Sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja kalau misalnya budaknya hadir di situ, yang di sini harusnya ditinggalkan. Iya. Karena mungkin akan muncul nanti mafsadat terkait dengan si budak atau terkait dengan si tuannya. Jelas ya? Ini sudut yang dipandang yang merupakan inti masalah. Kalau di penggunaan kata abdi, hambaku atau budakku, itu ada makna yang mengesankan kesetaraan dengan Allah, bersyirikat dalam Allah, bersyirikat dengan Allah di dalam rububiyah maupun di uluhiyah. Jelas ya? Kalau yang pertama tadi, dan bentuk pengabaran kalau si budak tidak ada, itu kan tidak ada kesan. Tidak ada kesan. Tapi kalau budaknya hadir, iya. Ini kalimat hendaknya dia tidak pakai, dia tidak gunakan, tapi dia pakai bahasa yang lain. Ini bahasa yang lain akan diterangkan nanti di dalam hadis. Apa bahasa yang lain yang harusnya dia pakai. Kemudian bentuk yang kedua, kalau disandarkan kepada diri, apabila dia memanggil budaknya dalam bentuk panggilan, dia berkata, ya abdi, wahai hambaku, wahai budakku, ya, lakukan begini, bawakan saya begini, kerjakan begini. Tapi dia memanggil, ya abdi atau ya amati, maka ini hukumnya dilarang. Jelas ya, hukumnya dilarang. Jenis larangannya haram atau makruh, ini tergantung kondisi ketika dia menggunakan kalimat tersebut. Bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Paling sedikitnya makruh. Paling sedikitnya adalah makruh. Iya. Baik. Karena itulah seorang itu dalam mengibaratkan, dia memakai ibarat. Kalau ibarat ini mengandung kemungkinan bisa dipakai benar dan bisa dipakai keliru, maka dia jangan dekati ibarat yang seperti itu. Tapi kalau dia mengandung benar, mengandung keliru, lalu dia pakai pada hal yang jelas bahwa itu benar, itu enggak ada masalah, karena dia jelas apa? Benar. Tapi pada hal yang meragukan dia, perkara yang dengannya dia menjaga tauhidnya kepada Allah, di dalam lafaz pun itu tidak dibolehkan. Harusnya dia hindari. Dia tutup segala pintu. Jangan sampai dia masuk di dalam hal yang seperti itu. Baik. Jadi itu rincian-rincian ya. Ya, rincian untuk penggunaan kalimat-kalimat ini. Ya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini membawakan sebuah hadis, hanya satu dalil saja yang beliau bawakan di dalam bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As-sahih maksudnya di sahih Bukhari dan sahih Muslim, karena ini hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, maksudnya berkata kepada budak yang dia miliki, at'im rabbak, wadhi' rabbak, jangan dia berkata, hidangkan makanan untuk Rabbmu, atau siapkan air wudu untuk Rabbmu. Ya, wabdi ini dari kata wudu ya. Tapi itu istilah biasa dipakai kalau misalnya seorang minta air wudu, atau mungkin dia minta apa namanya, air dipakai cuci tangan atau yang semisal dengannya, kadang digunakan bahasa ini. Iya. Jadi tidak boleh seorang itu berkata, beri makanlah tuanmu, robmu. Ya, dirinya disebut apa? Disebut rob. Ya, memang dari sisi bahasa benar ya. Rob itu artinya apa kalau dari sisi bahasa? Hah? Pemilik, kan begitu? Ya. Ya, kalau rumah misalnya saya berkata ana rabbul bait. Saya adalah pemilik rumah. Nah, itu enggak ada masalah. Memang benar ya dari sisi bahasa. Kalau dia punya budak, iya. Terus dia katakan ana rabbu hadzal abad. Misalnya, memang dari sisi bahasa memang dia tuannya. Memang dia apa? Tuannya. Jelas ya? Tapi di sini dilarang digunakan lafaz-lafaz yang seperti ini. Iya, ilahnya apa? Ilahnya kembali kepada makna yang kita sebutkan tadi. Untuk beradab kepada Allah. Jangan sampai mengesankan ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Dan ini semuanya untuk mentahqiq tauhid, menjaga tauhid sampai di dalam masalah lafaz. Sampai di dalam masalah apa? Di dalam masalah lafaz. Iya. Baik. Apa hukumnya menggunakan kata Rob kepada selain Allah? Iya. Apa hukum yang menggunakan kata Rob kepada selain Allah? Ini oleh para ulama dibagi menjadi beberapa bentuk. Ya, Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan ada 4 bentuk ya. Bentuk yang pertama, kata Rob itu disandarkan kepada dhamir mukhatab, kepada orang yang diajak bicara langsung. Disandarkan kepada orang yang diajak bicara langsung, seperti dalam hadis ini, at'im rabbak, beri makanlah rabbmu, wadhi rabbak, beri wudu untuk rabbmu. Maka ini adalah hal yang dilarang, karena di dalamnya ada 2 bahaya. Bahaya yang pertama dari sisi sigah, dari sisi konteksnya. Iya, ini memberikan makna fasid ya untuk kalimat Rabb, karena Ar-Rabb itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dari Asmaul Husna nama Ar-Rabb. Dan dari salah satu sifat Ar-Rabb itu, dia memberi makan dan tidak diberi makan, kan begitu? Jadi kalau dia sebut at'im rabbak, ya beri makanlah kepada Rabbmu, ini kan sudah tidak bagus maknanya untuk kalimat Ar-Rabb itu sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, sisi bahaya yang kedua, di dalam kata at'im rabbak, beri makan Rabbmu, ini memberi kesan bahwa si budak ini, si hamba laki-laki atau si ama hamba perempuan, ini seakan-akan menghina kepada tuannya. Ya. Dia menghina kepada tuannya. Nah, ini bentuk, sudah masuk bentuk menghinakan diri. Ini terkait dengan apa? Ubudiyah. Maka penyerupaannya dengan Allah itu semakin apa? Semakin jelas. Karena itu ini adalah hal yang dilarang, tidak dibolehkan. Iya. Jelas ya? Dan asal larangan di dalam hadis la yaqul Ini asal larangannya bermakna tahrim, tidak diperbolehkan. Baik, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, penggunaan kata Arab disandarkan kepada dhamir ghaib. Dia, orang yang tidak hadir. Orang yang tidak hadir. Ya. Maka ini dibolehkan, tidak ada masalah. Seperti di dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, hadis yang kedua di Arba'in Nawawiyah, dari tanda hari kiamat banyaknya budak itu, sampai dikatakan wa antali dal amatu apa rabbaha, dan seorang budak itu dia melahirkan rabbnya. Seorang budak melahirkan apa? Rabbnya. Ini disandarkan kepada dhamir gaib, tidak ada masalah. Karena mananya menjadi jelas. Tidak ada kesamaran di situ. Tidak ada kesamaran. Jadi maksudnya tuannya, saking banyaknya apa namanya? Perbudakan budak, sampai budak itu melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya, kalau budak itu digauli oleh tuannya, lalu budak ini hamil, kemudian melahirkan anak, maka anak ini nisbatnya bukan kepada si budak, nisbatnya kepada siapa? Kepada tuannya. Iya. Baik. Jadi di dalam satu lafaz rabbataha, antali dal amatu rabbataha. Ini penyebutan rob ya, sama di hadith muttafaqun alaih tentang apa namanya hadith Zaid bin Khalid al-Juhani tentang barang yang atau hewan yang hilang. Ya, bagaimana dengan unta itu? Unta itu tidak boleh diambil, biarkan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta yajidaha rabbuha, sampai tuannya menemukan hewan hilang itu. Jelas ya? Di situ dibahasakan rabbuha. Ini pakai dhamir ghaib, tuannya, nyaya, orang tidak hadir di situ. Baik. Ya kalau bentuknya seperti itu tidak ada masalah. Baik. Kondisi yang ketiga, kalau rob itu digunakan disandarkan kepada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab. Misalnya dia berkata Rabbi, tuanku. Iya. Dia katakan Rabbi. Baik. Apakah boleh dia memakai ini? Itu tadi sebenarnya intinya itu ada kesamaran atau tidak di situ. Jelas ya? Ya kalau dia ada kesamaran mengesankan misalnya musyarakah, bersyirikat dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, maka itu harus ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada musyarakah, itu tidak ada masalah. Bisa dikatakan boleh. Seperti ucapan apa namanya Nabi Yusuf alaihi salam ya, tentang Al-Aziz, tuannya yang membelinya. Nabi Yusuf berkata innahu rabbi ahsana mathwai, sungguhnya dia adalah tuanku, dia telah berbuat baik pada tempat tinggalku. Maksudnya dia sudah berbuat baik, saya tinggal di rumahnya dan dia merawatku. Iya. Baik. Jadi Rabbi di sini bermakna Sayyidi. Ini enggak ada masalah ya di sini penggunaannya. Sebab tidak ada bentuk apa? Bentuk penghinaan diri. Dia cuma kabarkan bahwa itu tuannya. Orangnya tidak ada di situ. Orangnya apa? Tidak ada di depannya. Tapi kalau orangnya ada di depannya, ini kalimat tidak boleh dia gunakan. Jelas ya? Baik. Yang keempat, kalau rob disandarkan kepada isim zahir, ya misalnya rabbil gulam, rob si anak muda, itu zahirnya boleh ya, sama dengan rabbil bait, rabbul bait, pemilik rumah, rabbud dabba, pemilik hewan, ya di situ bermakna pemilik, ya zahirnya boleh, tidak ada masalah. Baik, jadi ini pembagian-pembagian dari sisi apa yang warid di dalam lafad-lafad, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi kembali saya ingatkan ya, bahwa pembahasan tauhid itu, ingat kita ada kaidah-kaidah yang sudah berlalu. Satu, tidak boleh mengesankan samanya Allah dengan makhluk walaupun di dalam lafad, walaupun di dalam apa? Dalam lafad. Kemudian yang kedua, dari kaidah yang sudah berlalu, tidak boleh apa namanya mengucapkan sebuah lafad di kondisi yang mengesankan adanya kesamaan. Ini kondisinya, mengesankan adanya apa? Kesamaan. Iya. Kemudian yang ketiga, dari kaidah yang sudah berlalu juga, yang ketiga dari kaidah yang sudah berlalu adalah menutup segala jalan yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Nah, jadi kalau kita menimbang dengan tiga kaidah ini, maka insyaallah taala rincian-rincian di dalam lafaz-lafaz ini itu akan lebih mudah untuk di apa? Dipahami. Itu kaidah umumnya ya. Apa yang kita sebutkan tadi empat hal dari Syekh Ibnu Utsaimin itu beliau juga memberikan rincian-rincian pada sebagian halnya, tapi banyak beliau bertumpuh sesuai dengan lafaz yang hadir, lafaz yang datang pada hadisnya, pada riwayatnya atau pada ayatnya. Baik. Karena itu saya kemarin sebutkan ya bahwa kadang di pembahasan tauhid itu seorang punya fikih. Jadi kalau dia sudah menguasai bab-bab kitab tauhid ini, masya Allah itu akan memberikan kepada dia ketajaman di dalam membahasakan. Iya, saya pernah sebut ya dari Syekh Shalih Al Fauzan bahwa beliau di suatu pelajaran beliau tambih ke murid-muridnya. Ya, kata beliau, kalian kalau ditanya apa hukum berdoa di kuburan, itu jangan memberi rincian. Ini berdoa di kuburan untuk siapa? Dia berdoa kepada Allah kah di kuburan? Atau dia berdoa kepada penghuni kubur? Itu kan memang ada rinciannya dari sisi hukum. Kata beliau, kalau ditanya tentang hukum berdoa di kuburan, bilang itu kesyirikan. Tidak usah beri rincian, kata beliau. Iya. Tidak usah memberi apa? Rincian. Karena memang maksudnya adalah untuk mengingatkan orang, jangan sampai jatuh di dalam hal yang seperti itu. Kalau diberi rincian, orang-orang mana paham dia rincian-rincian. Jelas ya? Maka diberi dari suatu jawaban yang mencakup kaidah syariat semua di situ. Sebab dasarnya kita harus menutup segala jalan yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Baik. Kemudian di kelanjutan hadis dikatakan wal yaqul sayyidi wa maulaya. Ya. Baik, kalau tidak boleh dia berkata atim rabbak atau waddi rabbak, terus apa yang dia katakan? Wal yaqul, hendaknya dia berkata sayyidi wa maulaya. Dia berkata sayyidku, tuanku, wa maulaya atau maulaku, majikanku. Ya. Baik. Ini di antara faedah yang sudah berlalu bersama kita, terdapat bahwa syariat itu kalau melarang dari sesuatu itu diberi gantinya, diberi solusi. Jadi kadang disebutkan ini dilarang, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada solusinya, ada gantinya, maka ditunjukkan ganti dan solusinya. Jadi kebanyakannya yang berjalan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hendaknya dia berkata sayyidi, sayyidku. Iya. Sayyid. Sayyid ini secara bahasa itu kembali kepada makna ar-ri'asa ala ma tahta yadih. Sayyid itu secara makna adalah ar-ri'asa ala ma tahta yadih. Berkuasa untuk orang yang berada di bawah tangannya, di dalam kekuasaannya. Itu asalnya sayyid. Iya. Karena itu suami bagi istri itu adalah sayyid. Suami bagi istri adalah apa? Sayyid. Karena perempuan itu di bawah kekuasaan suaminya. Itu kan di surah Yusuf ya disebutkan. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Maka keduanya menjumpai sayyid perempuan itu, maksudnya suaminya, di depan pintu. Di depan pintu. Maka disebut di situ sayyid. Iya. Dan dimaklumi hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim tentang Al-Hasan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyid." Sungguhnya anakku ini adalah sayyid. Sungguhnya anakku ini adalah apa? Sayyid. Iya. Maka penggunaan lafaz sayyid ya dengan makna secara bahasa itu enggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Baik. Adapun hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyidu Allah." As-sayyid itu adalah Allah. Ya. Ini penggunaan kata sayyid secara mutlak. Yang dilarang itu menggunakannya secara apa? Secara mutlak. Iya. Jadi kalau dia katakan as-sayyid fulan misalnya, ini penggunaan mutlak namanya, tidak diperbolehkan. Iya, tapi kalau digunakan dalam bentuk idhafah, disandarkan sayyidi, sayyidaha, ya, itu enggak ada masalah. Yang dilarang adalah menggunakannya secara mutlak. Baik. Jadi itu cara mengkompromikan antara hadis ini waliyakul sayyidi wa maulaya dan hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah ibn Syikhir riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Iya. As-sayyid huwallah. Bahwa sayyid adalah Allah. Itu penggunaan di dalam hadis Abdullah bin Syikhir, as-sayyid adalah Allah, itu penggunaan apa namanya? Penggunaan mutlak. Karena as-sayyid itu dari Asmaul Husna. Iya. Baik. Jadi itu penggunaan mutlak. Adapun penggunaan muqayyad, disandarkan kepada dhamir, itu muqayyad namanya, maka itu tidak ada masalah. Ya. Apakah dhamirnya dhamir mutakallim, dhamir ghaib, dhamir mukhatab, ataupun isim dhahir, penyandarannya itu tidak ada masalah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Jelas ya? Baik. Baik, di sini sudah kita masuk ya sebenarnya ini pembahasan lafaz-lafaz ini. Dan ini di pembahasan lafaz-lafaz sebenarnya ada fikih ya, ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang lafaz itu. Supaya kita lebih detail menggunakan kalimat-kalimat. Syekh Bakar Abu Zaid itu punya buku Mu'jam Manahi Al-Lafziyah tentang lafaz-lafaz yang dilarang untuk digunakan. Ada risalah yang bagus ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazamul tentang Al-Alfaz Al-Muhimah, lafaz-lafaz yang bisa memberi kesan tidak baik. Ya. Baik, di dua buku ini disebutkan kaidah-kaidah seputar lafaz dan seterusnya, banyak sekali manfaat di situ. Iya. Dan ini memang di pembahasan akidah ya, punya timbangan khusus ya lafaz itu. Karena dimaklumi kufur itu kekafiran itu kadang dengan qaul, kadang dengan fi'il, kadang dengan i'tiqad, dan kadang dengan asyak, ya, kekafiran. Al-qawl ini terkait dengan lafaz namanya. Jelas? Karena itu punya timbangan berat di pembahasan akidah. Terus lafaz yang keluar dari seorang itu juga ada timbangannya dari sudut adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelurusan akidah. Iya. Karena itu di pembahasan i'tiqad umum, akidah umum juga dibahas lafaz-lafaz yang tidak digunakan oleh as-salaf. Ini bahasa tidak digunakan oleh para as-salaf. Lafaz ini dijauhi oleh para as-salaf. Iya. Kenapa? Karena bertentangan dengan akidah. Iya. Ada lafaz yang dipakai oleh para as-salaf itu hanya di bab bantahan saja. Tidak dipakai secara mutlak, hanya mereka pakai di bab bantahan. Iya. Maka yang seperti ini didudukkan pada tempatnya, tidak boleh dipakai secara mutlak pula. Misalnya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ghairu makhluk itu dipakai oleh para ulama di bab bantahan. Di bab bantahan. Jelas ya? Sama dengan istiwanya Allah di atas arsy bainun min khalqihi. Berpisah dari makhluknya, bain min khalqihi ini dipakai oleh para ulama di bab bantahan saya. Atau sebagiannya memakai lafaz min ghairi mumassa tanpa menyentuh, ini di bab bantahan dipakai. Ya, tidak digunakan dalam asal pensifatan atau asal penggunaan. Jelas ya? Ya, lafaz itu ada timbangan-timbangannya. Ada timbangan-timbangannya. Baik. Jadi ini subhanallah ya, dari kedetailan penulis, beliau membawakan masalah-masalah ini di akhir buku, di akhir kitab Tauhid. Iya. Sebab ini dari pembahasan-pembahasan pelengkap. Dan dia sebenarnya termasuk pembahasan yang detail di dalam bab ini. Karena kadang orang jatuh di dalamnya dia tidak sadar. Kadang orang jatuh di dalamnya dia tidak apa? Tidak sadar di dalam hal tersebut. Baik.